Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa kadzalika raq'atan latani kan yusallihima ahyanan ba'da witrihi. Jadi kemarin pembahasannya adalah masalah dua rakaat pertama dalam sholat lebih panjang daripada dua rakaat yang terakhir. Sebagaimana rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Juga kata beliau rahimahullah, sholat malam dua rakaat yang pertama lebih panjang daripada dua rakaat yang kedua. Dua rakaat yang kedua lebih panjang daripada dua rakaat yang ketiga. Dua yang ketiga lebih panjang daripada dua rakaat yang keempat. Bila 8 rakaat. Terus ada iskal, bagaimana dengan dua rakaat Rasulullah SAW yang ringan, yang pendek sebelum qiyamul lail? Jawabannya kata beliau Qayyim rahimahullah, itu tidak bertentangan. Dan dua rakaat yang beliau lakukan sebelum qiyamul lail itu adalah pembuka. Itu adalah miftah qiyamul lail. Dua rakaat yang ringan ketika bangun tidur. Dua rakaat ringan yang pendek itu adalah pembuka qiyamul lail. Kata beliau, demikian juga yang semisal itu. Yang semisal dua rakaat miftah qiyamul lail tadi itu dua rakaat yang melakukan kadang-kadang setelah salat witir. Disebutkan oleh Syalban rahimahullah dalam qiyamul lail. Beberapa riwayat Rasulullah SAW salat dua rakaat setelah witirnya, taratan jarisan wa taratan qa'iman. Kadang dua rakaat itu beliau lakukan dan sambil duduk, kadang sambil berdiri. Maka qawlihi, padahal ada ucapan Rasulullah SAW, ij'alu akhir salatikum bil-lail witra, jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam itu witir. Qadul Qayyim rahimahullah ta'ala, baina hatain rakaatain la tunafiyani hadzal amra. Dua rakaat ini yang dilakukan setelah witir kadang-kadang tidak menafikan perintah tersebut, perintah untuk menjadikan akhir salat malam itu witir. Kata beliau, kama annal maghriba witrun nahar wa salatu sunnah syaf'an badaha la yurijuha an kauniha witran lil nahar. Sebagaimana salat maghrib itu adalah witir siang, dan salat sunnah dua rakaat ba'dal maghrib tidaklah mengeluarkannya dari keadaannya sebagai witir lil nahar. Wa dzalika witir, salat witir di waktu malam. Dan maka na ibadatul mustaqillah huwa witrul lail. Itu adalah ibadah tersendiri, maka itu adalah witir malam. Ini dilakukan setelah qiyamul lail. Kanat rakaatani ba'dahu jariyataini majra sunnah maghrib. Maka dua rakaat setelah witir itu ya dia berlangsung, yakni berlaku padanya seperti dua rakaat sunnah ba'da maghrib. Sunnah maghrib ba'da maghrib. Wala makana maghribu fardhan, namun karena salat maghrib adalah salat yang wajib, yang fardu, kanat muhafadatu alaihi salam ala sunnatiha akthar min muhafadati ala sunnati witir. Karena maghrib adalah wajib, fardu, maka rutinitas yang beliau lakukan dalam menjaga sunnah ba'dal maghrib itu lebih banyak daripada rutinitas beliau dalam menjaga amalan sunnah ba'dal witir. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha ala asli man yakulu biwujubil witri zahirun jiddan. Dan ini kata rahimahullahu ta'ala, kalau di atas asal di atas dasar orang yang menyatakan wajib witir sangat jelas sekali. Kalau yang menyatakan witir itu wajib, jelas sekali pendalilan seperti ini. Wa sayati mazidu kalam fi hadzal qatain, insyaallah akan datang kata beliau rahimahullah tambahan pembahasan masalah dua rakaat baca witir ini insyaallah. Wa hiya masalatun syarifatun la'allaka la taraha fi musannafin, wabillahi taufiq. Ini masalah yang mulia, ya, masalah pembahasan ini, dan mungkin engkau tidak akan melihatnya di karya yang lain, wabillahi taufiq. Ya, ini juga nanti buat kita ketika bangun malam sebelum sahur, mungkin dua rakaat setelah witir dilakukan ahyanan, kadang-kadang sebagaimana Rasulullah melakukannya. Faslun, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa bi tasyahudil akhir jalasa mutawarrikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam jika duduk tasyahud akhir, beliau duduk mutawarrik. Tawarruk yakni wa kana yufdi bi warqihi ila ardi, yang beliau menempelkan pinggulnya ke tanah. Wa yahriju qadamahu, dan beliau keluarkan tapak kaki yang kiri di sisi yang lain. Jadi seperti yang dilakukan ketika sahur akhir, dikeluarkan kakinya, pinggul ke kiri, nampil di tanah. Wahala ahadu wujuh asalasah alati ruwiyat anhu sallallahu alaihi wasallam bitawarruk. Ini salah satu di antara tiga bentuk yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW terkait dengan duduk tawarruk. Rahu Abu Daud di hadith Abi Humaid As-Sa'idi min tarik Abdullah bin Dahiyah. Kita tahu beliau sebagai menyatakan da'if. Qala wa dzakara Abu Hatim fi sahihi hadis sifah. Abu Hatim menyebutkan dalam sahihnya sifat seperti ini juga, min hadis Abi Humaid As-Sa'idi min ghairi tariq Ibnu Hayyah, maka taqaddama hadithuhu, dan sebutkan hadisnya sahih. Sanadnya sahih dengan cara tadi. Ya, masyhur. Ya, pinggulnya di kiri menempel tanah, kemudian kakinya yang kiri keluar ke arah kanan. Kalau itu tadi, dzakara Bukhari rahimahullah fi sahih min hadits Abi Humaid aidan qala wa idza jalasa fi raqatil akhirah, jika duduk di rakaat terakhir, qaddama rijal yusra, beliau majukan ke yang kiri, wa nasabal yumna, menegakkan tapak kaki yang kiri, yang kanan, waqa adal maqadatihi. Fahada al-muwafiq al-awwal, dan ini dicocoki dengan cara yang pertama tadi, fil julus al-warik. Wa fihi ziyadah wasfin fi hadzal qadamain, tetapi ada tambahan masalah ini, menegakkan tapak kaki yang kanan. Dan tatarad riwayah ula faha. Dua yang pertama tidak sebut menyebutkan. Kode yang pertama menyebutkan kaki yang ditegakkan, tangan yang tetap kaki yang kanan ditegakkan. Itu yang tidak dalam riwayat, tidak dalam riwayat yang pertama tadi. Al-wajh tsani, al-tsalith, yang ketiga. Madzakar Muslim bi sahih min hadits Abi Zubair anna sallallahu wasallam kana yaj'al qadama al-yusra baina fakhidhi wa saqihi wa yafrisu qadama al-yumna, menghamparkan yang kanan. Wa hadhihi sifah allati ikhtaraha Abu Qasim al-Hiraqi fi mukhtasarihi. Wa hadha, yang ini mukhalifun li sifatain ulayain. Ini berbeda dengan dua sifat yang pertama tadi, fi hirajil yusra, yaitu mengeluarkan telapak kaki kiri min janibil ayman, di ke arah kanan, wa binas bil yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Kalau di sini dihamparkan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wal anlahu kana yafalu hadza taratan wa hadza taratan wa hadza dhahar. Kata beliau, mungkin beliau lakukan kadang seperti ini, kadang seperti itu. Dan ini adalah yang zahir, yang lebih nampak. Wa yahtamil an yakuna mihtilafi ruwah. Atau bisa juga ini adalah ikhtilaf yang ada pada para perawi. Qala rahimahullahu ta'ala wa lam yudhkar anhu alaihi wasallam hadza tawarruq, dan tidaklah diriwayatkan Rasulullah SAW duduk tawarruq, duduk dengan menempelkan pinggul di lantai, illa bitasyahudil ladzi alaihi salam, kecuali pada tasyahud yang akhirnya yang di situ ada salam. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu wa wafaqahu, kata beliau, hadza makhsusun bisalati allati fihima tatafiha tasyahudan. Kata Ibnu Muhammad bin Hanbal rahimahullah, ini khusus duduk tawarruk khusus pada salat yang ada padanya dua tasyahud. Ya, tawarruk khusus di rakaat terakhir yang ada dua tasyahud. Wa hadza atawarruk fiha ju'ila farqan baina julus fi tasyahud awal ala diusanu takhfifuhu wa yakunu jalis fihi mutahiyan lil qiyam wa baina julus fi tasyahud tsani ala yakunu jalis fihi mutma'innan. Duduk tawarruk ini iya di dalam salat dijadikan sebagai pembeda antara duduk tasyahud awal yang dengan iftirash yang disunnahkan untuk dipendekkan tidak lama, sehingga seorang yang duduk pada tasyahud awal itu siap untuk berdiri lagi iftirash, dengan julus tasyahud kedua yang di situ seorang yang duduk tumaninah, ya karena saat itu dia salam. Ini yang kita amalkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahwasanya tawarruk itu khusus pada sholat yang ada padanya dua tasyahud. Ya, ada pun yang sholat yang pada satu tasyahud dengan iftirash. Qala rahimahullahu ta'ala, wa aydan fatakunu hayatu julusaini fariqatu min atasyahudain. Demikian juga, jadilah dua keadaan posisi dua duduk tersebut pembeda antara dua tasyahud. Mudzakiratan lil musalli, sebagai pengingat bagi orang salat, halahu fihima. Mudzakiratun, mudzakiratun lil musalli, mengingatkan yang salat, halahu fihima, keadaan dia pada keduanya. Dia ingat kalau iftirash berarti yang tasyahud awal, kalau tawarruk berarti sudah tasyahud akhir. Wa aydan baina bahumaid innama dzakara hadis sifah anhu sallallahu alaihi wasallam bil jasah allati fi tasawudi tsani. Demikian juga Bahumaid menyebutkan cara-cara seperti ini, duduk tawarruk itu di duduk tasahud kedua. Baina dzakara sifata julusi fi tasahud awal, karena beliau menyebutkan tata cara duduk tasahud awal, wa naw kana yajlisu mubtarisyan, duduk iftirash. Suma qala, wa idza jalasa fi raqatil akhirah, apabila duduk beliau duduk di rakaat terakhir, apabila beliau jalasa fi raqatil rawiah, ketika duduk di rakaat yang keempat, baru boleh sebutkan tata cara tawarruk. Sehingga tawarruk itu pada salat yang padanya dua tasyahud. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ma qawluhu fi badi alfadhihi hatta idza kanat al-jalsah allati fiha taslim. Ini yang jadi dalil bagi yang menyatakan bahwasanya tawarruk itu untuk semua salat ketika sama salam. Kata Ibnu Qayyim, adapun di sebagian lafaz yang menyatakan hingga ketika beliau duduk yang di situ ada salam, akhraja dari salat keluar, dia beliau keluarkan tapak kaki kirinya ke arah kanan, wajalah salah sikhi mutawarikan, kemudian duduk di pinggul yang kiri, fahadha yahtaju bihi man yara at-tawarruka yusra fi kulli tasahudin yadi salam. Ini dalil, ini lafaz dijadikan dalil, dijadikan hujjah oleh yang berpendapat tawarruk itu disyaratkan pada semua tasyahud yang ada pada salat. Sehingga pada tawarruk tsaniyah, sehingga ya beliau, sehingga tasyahud dengan tawarruk walaupun dalam rakaat kedua, dalam rakaat yang dua rakaat, di rakaat di tasyahudnya juga tawarruk. Wa huwa qaulu Syafi'i rahimahullahu taala, tetapi kata beliau rahimahullah, wa laisa bisharihin fid dalalah. Tetapi ini ucapan hatta idza kanat jilsah ada tibya taslim, ini tidak sharih dalam penunjukan pembahasan. Bal saya siakul hadis, ya dulu bahkan siak yang konteks hadis menunjukkan ada anna dzalika inna makana fit tasahud alladhi yarihi salam min ar-ruba'iyyah wa tsulatsiyyah. Bahkan konteks hadis menunjukkan bahwasanya itu adalah pada duduk tasahud yang jadi salam, yang di situ ada salam dari sholat yang 4 rakaat dan 3 rakaat. Fa in dzakara sifat julusi tasahud awal wa qiyam minhu, karena beliau sebutkan di situ bagaimana tata cara duduk tasahud awal, kemudian duduk dari tasahud awal. Suma qala, kemudian di akhir hadis baru katakan hatta idza kana di sajdah alati fiha taslim. Kemudian pada sujud terakhir yang di situ ada taslim, jala sama tawarikan. Hadis siyak zahirun. Maka konteks hadis ini jelas. Nampak bihtisas hadal julus, khususnya duduk tawaruk ini bitasahudi thani. Juga lebih lengkap juga melihat juga sebagian di Al-Minnah. Al-Albani rahimahullah, yang saya ingat menyebutkan satu riwayat dalam riwayat Nasai. Rasulullah SAW salat pada sunnah yang salat dua rakaat dengan iftiras. Dia di Al-Minnah. Saya ingat itu riwayat Nasai, boleh sebutkan. Allah SWT.